takbir di subuh hari, memecah hawa pagi. Kini ku terkenangkan kampung sendiri. Ampun maaf dipinta dari segala dosa. Ulur tangan bermesra bersalaman kita bersama. Tasbih di hari raya, memuji pada yang esa. Rasa nikmat bersama ayah, bunda, sanak saudara.